Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih melanjutkan tentang bab dhanna wa akhawatuha, di mana ia menasabkan dua maf'ul yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Maka dia masuk dalam bab nawasikh, karena dua maf'ulnya itu pada asalnya itu bisa dijadikan sebagai susunan mubtada dan khobar. Karena itulah dia masuk dalam bab nawasikh. Waalaikumsalam. Halaman 151. Karena itulah dia disebut sebagai nawasikh, karena ma'mulnya atau kedua maf'ulnya itu berupa mubtada dan khobar, atau bisa berupa mubtada dan khobar. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwasanya fi'il yang bisa menasabkan dua maf'ul itu ada yang pada asalnya itu mubtada dan khobar, dan ada yang bukan mubtada khobar. Itu nanti akan dilewati dalam pembahasan maf'ul. Yang jelas ini dhanna wa akhwatuha, dia menasabkan dua maf'ul yang pada asalnya adalah atau bisa dijadikan sebagai mubtada dan khobar. Karena itu dhanna wa akhwatuha dia dimasukkan dalam bab nawasikh yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Dan kemarin dhanna wa akhwatuha ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah yang menunjukkan dhon, prasangka. Dan sudah kita jelaskan apa itu dhon. Bagian yang kedua yaitu yang berfaedah yakin, yaitu ada tiga fi'il, ro'a dan juga alima dan wajada. Dan mengenai pembahasan ro'a ini cukup rumit, karena ro'a melihat itu ada yang ro'a ru'yah qalbiyah dan ada yang ru'yah basoriyah, melihat dengan mata hati alias mengetahui. Itu juga dikatakan melihat. Sebagaimana contoh di sini innahum yarawnahu ba'ida, ini adalah melihat dengan mata hati. Ini bukan melihat mata kepala. Jadi melihat itu ada yang melihat basoriyah dengan mata kepala, dan ada yang melihat qalbiyah pakai mata hati, yaitu maksudnya mengetahui, meyakini, itu lihat pakai mata hati. Sebagaimana kita melihat surga, melihat neraka dari apa-apa yang kita ketahui. Dan perlu dicatat bahwasanya ro'a yang menasabkan dua fi'il itu adalah yang ru'yah qalbiyah. Adapun ru'yah yang basoriyah, yang melihat dengan mata kepala, maka ini tidak menasabkan dua fi'il. Itu masyhur seperti itu pembahasan nahwu. Dalam buku-buku nahwu itu masyhur bahwasannya melihat itu kalau yang melihat dengan mata kepala itu hanya menasabkan satu maf'ul. Maka yang dimaksud dengan ro'a di dalam pembahasan dhanna adalah melihat dengan ru'yah qalbiyah, melihat dengan mata hati. Karena itu dia disejajarkan dengan alima dan wajada. Di mana semua itu adalah perbuatan hati. Alima itu juga perbuatan hati. Wajada di sini bukan kok mendapati dengan mata kepala, tapi mendapati dengan ilmu. Wajada ini juga kolbiyah. Karena itu tiga fi'il ini dinamakan sebagai af'alul qulub. Fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hati, karena ini adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan mata. Maka masyhur di sana pembahasan bahwasanya ro'a yang basoriyah itu hanya menasabkan satu maf'ul. Adapun nanti kalau ternyata ada isim yang nasab setelahnya, maka itu diirob sebagai hal. Itu yang masyhur dalam pembahasan ilmu nahwu. Tapi itu semua terkritik. Karena enggak mesti, kadang penglihatan dengan mata kepala juga bisa menasabkan dua maf'ul. Makanya kunci yang saya sebutkan kemarin adalah itu yang paling paten. Kalau memang ingin memberitakan dilanjutkan, maka menasabkan dua maf'ul. Kalau cuma ingin memberitakan sampai, ingat kemarin penjelasan saya di awal kali pembahasan dhonna. Kalau memang tujuannya itu cuma satu maf'ul, ya satu maf'ul. Kalau tujuannya membuat dua maf'ul, ya dua maf'ul gitu. Itu yang paling, wallahualam, yang saya lihat paling pas. Karena pembagian ru'ya qalbiyah dan ru'ya basoriyah, pembedaan ru'ya qalbiyah itu menasabkan dua maf'ul, ru'ya basoriyah menasabkan satu maf'ul, itu juga enggak lepas dari kritikan. Maka saya tekankan di sini, bebas, tergantung niat seorang yang berbicara. Kalau memang dia itu ingin menasabkan dua maf'ul, ya monggo. Kalau ingin menasabkan satu maf'ul, ya monggo, silahkan. Seperti saya melihat Zaid, cukup satu maf'ul. Tapi kalau saya melihat Zaid berdiri, menasabkan dua maf'ul, terserah. Ini semua adalah pembahasan yang tidak lepas dari perselisihan. Maka kuncinya tergantung niat mutakallim. Kalau memang ingin menasabkan dua maf'ul, ya silahkan, karena ilmu nahwu itu dibangun di atas keinginan. Ilmu nahwu itu dibangun di atas maksud, keinginan, dan tujuan orang yang berbicara. Karena itu dikatakan nahwu. Karena dalam banyak bab nanti enggak ada kaedah paten, tergantung kembali kepada niat si mutakallim. Baik, bagi pemula ya cukup tahu ro'a ini menasabkan dua maf'ul, gitu saja. Maka perlu diketahui ro'a di sini adalah ru'yah qalbiyah, yaitu melihat dengan mata hati, alias mengetahui, meyakini, mengerti, dan seterusnya. Makanya dia disinonimkan atau dikawankan dengan alima dan wajada. Wajada di sini juga bukan mendapatkan itu kemudian mendapatkan dengan mata kepala, tapi mendapatkan dengan mata hati. Wajadtul ilma nafian, saya mendapati ilmu itu bermanfaat. Masa kelihatan pakai mata kepala, kan enggak. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, kita lanjut al-qismu tsalits, bagian yang ketiga dari pembahasan dhonna. Ma yufidut tasyira wal intiqala min halatin ila halatin ukhra, yaitu fi'il-fi'il apa-apa yang berfaedah tasyir, perubahan, penjadian, wal intiqal, dan pergeseran, min halatin, dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Wahuwa itsnani, ini ada dua fi'il. Ahaduhuma ittakhadha, yang pertama adalah ittakhadha, menjadikan. Jadi di mana bagian yang ketiga ini adalah berarti sebelumnya khobarnya, antara mubtada dan khobar itu berbeda. Sebelumnya berarti berbeda. Perhatikan nanti. Nahwu ittakhadtu Aliyan shodiqan, saya menjadikan Ali sebagai teman. Berarti sebelum ada ittakhadtu, Ali ini enggak teman saya, namanya menjadikan. saya jadikan Ali sebagai teman. Maka ini harus ada pergeseran dari keadaan kepada keadaan yang lain, di mana sebelumnya, sebelum kemasukan ittakhadtu, Ali ini bukan teman saya, kemudian saya jadikan. Maka dirubah, dia sebelumnya bukan teman, saya jadikan sebagai teman. Gitu loh. Maka Ali ini berubah dari keadaan kepada keadaan yang lain. Sebelumnya dia bukanlah teman dari saya. Setelah saya kasih ittakhadtu, saya buatkan ittakhadtu, maka dia adalah teman saya. Ini maknanya yufidu tasir wal intiqal, merubah. Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Di mana sebelumnya, sebelum diangkat menjadi nabi, Ibrahim belum menjadi apa-apa, kemudian diangkat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya. Maka berubah keadaannya dari yang sebelumnya bukan kekasihnya Allah menjadi kekasihnya Allah. Ini namanya berubah, perubahan, tasyir, af'alut tasyir. Maka ini dikatakan namanya af'alut tasyir, fi'il-fi'il yang fungsinya itu untuk merubah. Oh, namanya merubah kan berarti harus beda, sebelum dan sesudah, before dan after kan, harus berubah. Asani yang kedua, ja'ala. Nahu ja'altu dzahaba khataman, saya menjadikan emas itu menjadi cincin. Ittakhadha dan ja'ala itu sinonim, hampir sama maknanya, yaitu sama-sama menjadikan. Nahu ja'altu adzahaba khataman, saya menjadikan emas itu sebagai cincin. Berarti sebelumnya belum menjadi cincin, masih berupa emas batangan, masih berupa emas mentah, kemudian dirubah dan dijadikan menjadi cincin. Ini namanya af'alut tasyir. Maka ini juga menasabkan dua maf'ul yang aslinya, atau yang dia itu bisa mubtada ya, mubtada khobar. Wa qawli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalannya orang-orang kafir, hu kembali kepada amalannya orang-orang kafir, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami menjadikan amalan-amalannya orang kafir haba'an, bagaikan debu-debu yang mansura ya, terhempas, tertiup angin, gak berguna sama sekali. Demikian juga amalan-amalannya orang kafir nanti tidak akan berguna di hari kiamat, karena tidak didasari dengan keimanan. Maka ia tak ubahnya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Haba'an sebagai maf'ul bih kedua, faja'alnahu. Maf'ul bih pertama adalah hu, maf'ul bih kedua adalah haba'an mansuron. Irobnya sebagai na'at dari haba'an, debu-debu, haba'an mansura, yang tertiup, yang terhempas. Ini af'alut tasyir, ini juga termasuk saudara atau termasuk saudari-saudarinya dhanna, ittakhadha dan ja'ala. Dan ittakhadha dan ja'ala ini serupa atau semakna, tapi dari sisi balaghah, dari sisi sastra tetap memiliki makna yang lain, yaitu ittakhadha itu menjadikan sambil mengambil, itu loh. Itu namanya ittakhadha. Ittakhadha itu maknanya merubah sambil mengambil, ittakhadha. Namanya dari awal fi'ilnya dari akhadha, mengambil. Jadi menjadikan sambil diambil, itu namanya ittakhadha. Adapun ja'ala, maka tidak mengandung makna itu. Ja'ala ya merubah, umum. Menjadikan, merubah. Itu. Ini yang ketiga dari bagian dhanna wa akhwatuha. Pembahasan dhanna wa akhwatuha ini cukup rumit karena dia sebenarnya banyak sekali, karena dia berkaitan dengan maf'ul bih dan fi'il-fi'il yang Sebenarnya bukan hanya 10 ini, ada banyak. Yang jelas pokoknya ini untuk pengenalan saja, nanti untuk mendalami insya Allah pada strata berikutnya. Cukup kenal saja bahwasanya nawasikh itu ada yang dua-duanya nasab. Qala al-qismur rabi, bagian yang keempat. Ma yufidu husulan nisbati fis sam'i, yaitu apa-apa yang berfaedah, fi'il yang berfaedah terhasilkannya sebuah penyandaran di dalam pendengaran, yaitu mendengar. Wahwa fi'lun wahidun, dan ini cuma ada satu fi'il, wahwa sami'a, yaitu mendengar. Karena mendengar itu enggak punya sinonim. Enggak ada sinonimnya mendengar itu. Coba cari apa sinonimnya mendengar, kata yang serupa maknanya dengan mendengar. Enggak ada. Kalau melihat kan ada, mengetahui, wajada, ro'a, alima itu, ittakhadha, ja'ala, semua itu kan sinonim. Demikian juga donna, khola, za'ama, itu kan semuanya kan sinonim, maknanya kan serupa. Tapi kalau mendengar gak punya sinonim. Mendengar ya cuma satu toh fi'ilnya, sami'a. Wahuwa fi'lun wahidun, wahuwa sami'a. Perhatikan. Nanti akan saya jelaskan apa makna ma yufidu husulan nisbah fis sama. Nahu sami'tu Zaidan yaqra'u, saya mendengar Zaid membaca. Maka di sini ada penisbahan sesuatu kepada pendengaran, yaitu bacaannya Zaid kepada pendengaran saya. Maka enggak boleh contohnya itu sami'tu itu dipakai sami'tu Zaidan yajri, saya mendengar Zaid lari. Karena lari ini enggak hubungannya enggak ke telinga gitu loh. Paham? Itulah makna ma yufidu husulan nisbah fis sama', yaitu untuk dipakai dalam hal-hal yang bisa didengar. Bukan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang dirasa atau sesuatu yang dicium, bukan, tapi didengar. Penyandarannya itu hanya terjadi pada pendengaran. Itu sebenarnya ya gampang, sami'a itu artinya mendengar gitu saja. Tapi kalau dijelaskan gini malah bingung. Saya awalnya bingung, ma yufidu husulan nisbati fis sama', ini apa maknanya? Ya itu tadi, maknanya adalah kejadian tersebut bisa didengar oleh telinga. Maka enggak boleh contohnya itu sami'tu Zaidan ya'kulu, saya mendengar Zaid makan. Ini salah, karena makan itu enggak didengar. Dia nisbahnya itu enggak ke sama. Penyandarannya itu bukan ke telinga, bukan kepada pendengaran. Tapi bisa dilihat, makan itu bisa dilihat, tapi enggak bisa didengar, kecuali kalau memang apa namanya bunyi gerakannya itu keras. Maka suara ini berkaitan dengan suara. Sami'tu Zaidan yaqra'u, saya mendengar Zaid membaca. Saya sami'tu Zaidan yatakallamu. Ini betul, saya mendengar Zaid berbicara. Sami'tu Zaidan yabki, saya mendengar Zaid menangis. Ini bisa. Karena menangis, berbicara, membaca. Sami'tu Zaidan yatlu, saya mendengar Zaid membaca. Ini juga bisa didengar. Tapi kalau sami'tu Zaidan yajri, saya mendengar Zaid berlari. Ini lari ini enggak didengar. Ini dia bukan pekerjaan pendengaran. Dia enggak bisa didengar. Tapi yang bisa didengar itu adalah hal-hal yang mengandung suara. Ini makna ma yufidu husulan nisbah fis sama'. Apa tadi? Yaitu apa-apa yang berfaedah terjadinya suatu penyandaran ke dalam pendengaran. Kalau lari, makan, itu dia enggak kepada pendengaran, tapi kepada penglihatan, bisa dilihat. Maka enggak boleh tadi sami'tu Zaidan yajri, saya mendengar Zaid berlari, ini salah. Atau sami'tu Zaidan yaqumu, saya mendengar Zaid berdiri, salah. Karena berdiri itu bukan nisbahnya, bukan kesama. Penyandarannya itu, kaitannya itu enggak kesama. Nisbah ini kaitan, terjadinya keterkaitan pada pendengaran. Itu loh, nisbah di sini adalah keterkaitan. terhasilkannya sesuatu yang berkaitan dengan pendengaran. Maka Zaidan di sini sebagai maf'ul bi kedua dan yakra'u sebagai maf'ul Zaidan sebagai maf'ul bi pertama, yakra'u menjadi fi'il dan fa'il jumlah, itu menjadi maf'ul bi kedua. Tapi nanti yang rajih sami'a itu dia cuma menasabkan satu maf'ul. Fa Zaidan maf'ulun bi awwalu, maka Zaid adalah maf'ul bi yang pertama. Wa yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu mustatirun fi. Yaqra'u adalah fi'il mudhari' yang marfu' dan fa'ilnya adalah mustatir di dalamnya. Takdiru huwa. Wa jumlatul fi'li wal fa'il al mustatiri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi tsanin. Sedangkan jumlah fi'il dan fa'il yang tersembunyi di situ, fa'il yang mustatir, semuanya berada pada posisi nasab sebagai maf'ul bi kedua, maf'ul binya sami'a. Ini menurut pendapat. Qala wa mithalu min at-tanzil qawlu ta'ala, dan contohnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda sedang menyebutkan mereka. Mereka kembali kepada Tuhan-Tuhan di zamannya Nabi Ibrahim. Jadi ketika mereka pulang, kaget. Tuhan-Tuhan mereka sudah pada hancur, tersisa yang paling besar. Maka mereka tanya, siapa yang melakukan ini? Maka gak ada yang lihat. Gak tahu ya siapa yang melakukan. Cuma kita pernah mendengar ada seseorang yang menyebut-nyebut membicarakan Tuhan kita. Nah, dia adalah Ibrahim. Nah, paling dia yang melakukan itu. Gitu maksudnya. Sami'na fatayyadhkuruhum. Kami kalau melihat langsung kejadian, kami gak melihat siapa yang menghancurkan patung-patung itu. Tapi kemarin ada seorang pemuda yang nyebut-nyebut. Mungkin dia. Itu maknanya. Sami'na fatayyadhkuruhum. Kami mendengar seorang pemuda menyebutkan Tuhan-Tuhan itu. Maka sami'na fi'il dan fa'il, fatan maf'ul bih. Pertama, yadhkuruhum maf'ul bih kedua yaitu jumlah. Dan sami'a ini maf'ul bih keduanya harus berupa jumlah. Gak bisa mufrad. Gak bisa mufrad. Wasahihu indal jumhur. Qala wasahihu indal jumhur. Dan yang sahih menurut pendapat jumhur, jumhur para ahli nahwu, anna sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidan. Bahwasanya sami'a itu tidaklah menasabkan kecuali satu maf'ul saja. Sehingga gak masuk dalam bab nawasih. Itu. Ini pendapat jumhur. Makanya saya katakan masalah-masalah seperti ini gak lepas dari khilaf. Makanya masalah nahwu itu saya bebaskan, monggo. Yang penting tahu, yang penting mudeng. Wes itu faedah yang paling pertama. Mau kamu katakan seperti ini, mau kamu katakan seperti itu, yang penting kamu paham. Kamu memahami pendapatmu, itu saja gak apa-apa, bebas. Makanya yakra'u ini mau di'irab hal juga silahkan, mau di'irab sebagai maf'ul bi kedua juga silahkan, karena khilaf seperti ini adalah khilaf lafzi, alias ya cuma beda istilah gitu saja. Li'anna min af'alil hawas, kenapa kok sami'a itu menasabkan satu maf'ul? Karena sami'a itu termasuk fi'il hawas, indra, yaitu melihat, mendengar, meraba. Ini namanya hawas. Hawas itu perasa. Indra. Indra perasa itu loh. Indra perasa. Atau indra. Ya indra. Penglihatan, melihat, mendengar, mencium. Itu namanya indra. Wa'afalul hawasil latihiyya. Dan fi'il-fi'il yang menunjukkan hawas, indra, panca indra, alatihiya, di mana fi'il-fi'il itu adalah sami'a, mendengar, wadzaqo, merasakan dengan lidah. Itu namanya dhaqo. Wa absoro, melihat dengan mata kepala. Wa lamasa, menyentuh. Wa syamma, mencium dengan hidung. Ini panca indera. Panca itu artinya lima. Indera itu ya ini. Perasa. Sami'a, mendengar. Dhaqo, merasa, mencicipi dengan lidah. Wa absoro, melihat dengan mata kepala. Wa lamasa, menyentuh, memegang. Wa syamma, mencium dengan, mencium bau. Ini namanya panca indera, lima. Wa af'alul hawas allati hiya sami'a wa dzaqa wa absara wa lamasa wa syamma la tansibu illa maf'ulan wahidan. Sedangkan fi'il-fi'il seluruh, fi'il-fi'il panca indera, tidaklah menasabkan kecuali hanya satu maf'ul saja. Nahu sami'tul qur'ana, saya mendengar Al-Qur'an. Maksudnya bacaan Al-Qur'an. Wa dzuqtu ta'ama, saya mencicipi makanan. Wa absartu Zaid, dan saya melihat Zaid. Wa lamastul jidara, saya meraba atau menyentuh tembok. Wa syamantu ar-raihana, dan saya mencium bau ar-raihan, wangian. Raihan itu adalah tanaman yang wangi, itu namanya raihan. Makanya madhabnya jumhur, sami'a itu dia cuma menasabkan satu maf'ul karena dia termasuk af'alul hawas, termasuk fi'il-fi'il panca indera. Sedangkan fi'il-fi'il panca indera itu cuma menasabkan satu maf'ul. Lalu terus i'rabnya jumlah setelahnya apa? Fa'ingkana hadzal maf'ulu ma'rifatan, maka apabila maf'ul-maf'ul yang pertama tadi adalah dia itu berbentuk isim ma'rifat, kal mithalil awal, pada contoh yang pertama, semuanya itu ma'rifat. Fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin alal hal, maka jumlah yang jatuh setelahnya itu menduduki tempat nasab sebagai hal. Maka jumlah yang jatuh setelah maf'ul pertama tadi diirab sebagai hal, bukan maf'ul kedua, gitu loh. Kenapa kok diirab sebagai hal? Li'annal jumala ba'dal ma'arifi ahwalun, karena jumlah-jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah diirab sebagai ahwal, yaitu hal-hal. Yang dulu saya kasih kaidah itu, nasi mahal. Setelah ma'rifah jadi hal, setelah nakiro jadi sifat, jadi na'at. Makanya kalau maf'ulnya itu ma'rifat, maka jumlah setelahnya di'irob sebagai hal. Kalau maf'ulnya itu nakiro, maka jumlah setelahnya di'irob sebagai na'at. Hal dan na'at itu sama-sama menjelaskan keadaan, sama-sama menyingkap, memberikan kejelasan. Cuma kalau hal itu kan dengan menyebutkan keadaannya, kalau na'at itu dengan menyebutkan sifatnya. Maka misalnya ra'aitu ar-rajula yaqra'u, saya melihat seorang laki-laki, kan sudah ma'rifah, maka dia enggak perlu sifat, dia butuh kepada keadaan. Yaqra'u dalam keadaan membaca. Tapi kalau sami'tu rajulan nakiro, saya mendengar seorang laki-laki umum, sifatnya dia itu adalah membaca, gitu artikannya. Jadi hal dan na'at itu sebenarnya fungsinya itu sama-sama untuk memperjelas. Cuma ya namanya memperjelas itu kadang dengan disebutkan sifatnya, kadang disebutkan keadaannya. Itu. Fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin alal hal, li'anna jumala ba'dal ma'arifi ahwalun, wa inkana nakirotan, apabila maf'ulnya itu berbentuk nakiroh, kal ayah, sebagaimana dalam ayat, sami'na fatan yadkuruhum, al kal ayah, ini kembali kepada ayat Ibrahim tadi, surat al-Anbiya, sami'na fatan yadkuruhum, fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin sifatun lahu, maka jumlah yang jatuh setelahnya itu menduduki tempat nasab juga, tapi irobnya bukan hal, irobnya adalah sebagai na'at. Ini kaidah irob jumlah-jumlah kalau terletak setelah nakiroh jadi sifat, jumlah kalau terletak setelah ma'rifah jadi hal. Ja'a Zaidun yakumu telah datang, telah datang Zaid, yakumu dalam keadaan berdiri. Ja'a rajulun yakumu, telah datang seorang laki-laki yang sedang berdiri. Gitu loh artikannya. Jadi kalau hal diartikan dalam keadaan, kalau sifat ya diartikan yang. Inilah ilmu bahasa, jadi jangan bingung. Ya itulah ilmu bahasa seperti itu, membahas tentang kalimat. Li'annal jumalah badan nakiroti sifatun, karena jumlah-jumlah yang terletak setelah nakiro adalah sifat. Sebagaimana kemarin, irob sibul jumlah juga seperti itu. Jar majrur kalau terjatuh setelah hak, kalau jatuh setelah nakiro ya sifat. Kalau terjatuh setelah marifat ya hal. Maka ini pendapat yang dirojekan oleh syarih, bahwasanya samia itu enggak masuk dalam bab nawasih. Karena dia hanya menasabkan satu maf'ul, berarti enggak ada mutada khobar di situ. Susunannya bukan mutada khobar. Saya rasa harus hendaknya difahami ini. Tambiun, perhatian, hadzal qismu a'ni dunna wa akhwatiha. Wahwati yang bacanya, karena dona di situ dalam keadaan mansub, karena maf'ul bih dari a'ni. Bagian ini, yaitu yang saya maksud adalah dona beserta saudari saudarinya, laisa minal marfuat, dia sebenarnya enggak ikut dalam bab marfuat. Kita ini sebenarnya masih dalam pembahasan marfuat. Isim-isim yang dirofakan ada 6: fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, terus khobar, inna, dan juga isim kana, dan tawabi. Makanya dhanna sebenarnya ini bukan termasuk marfu'at. Wa haqquhu an yudhkara fil mansubat, dia itu sebenarnya lebih cocoknya wahakuhu, cocoknya dia itu lebih cocok untuk disebutkan pada bab mansubat karena dia maf'ul. Wa inna ma dzukira huna, hanya saja tapi dia itu disebutkan di sini tatmiman li aksamin nawasih, hanya untuk menyempurnakan macam-macam nawasih, karena dia dona itu sama masuk kepada mubtada dan khobar, bisa masuk kepada mubtada dan khobar, makanya dia diikutkan dalam pembahasan nawasih. Dengan ini alhamdulillah selesai kita dari pembahasan nawasih, mubtada, khobar, kemudian isim kana dan khobar inna. Apa itu nawasih? Yaitu amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar dan menghapus hukum-hukumnya. Sebelumnya dulu di awal pembahasan nawasih perlu dibuatkan pembagian. Bahwasannya huruf atau fi'il yang masuk kepada mubtada dan khobar itu dibagi menjadi 2. Yang beramal sama yang gak beramal. Huruf-huruf atau fi'il-fi'il yang masuk kepada bab mubtada dan khobar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama beramal masuk kepada mubtada dan khobar dan sekaligus beramal, dan itulah nawasih. Dan ada yang masuk kepada mubtada dan khobar tapi enggak beramal, dan itu bukan nawasih. Seperti ya hal, ya seperti huruf-huruf yang masuk pada mubtada khobar, hal zaidun qaimun, hal itu termasuk-masuk, dia adalah sesuatu yang masuk kepada mubtada khobar tapi kan enggak beramal, tapi kan enggak memiliki amalan. Seperti a azaidun qaimun, apakah Zaid itu berdiri? Kan enggak beramal, ya masuk kepada mubtada khobar tapi kan enggak beramal. Dan ada yang beramal dan itulah nawasih. Itu Jadi sebenarnya bab nawasih ini adalah bab lanjutan dari bab mubtada khobar. Jadi sesuatu yang masuk kepada mubtada khobar itu dibagi menjadi dua, masuk dan gak beramal, yaitu seperti tadi hal, seperti A, dan yang lain, contoh-contoh yang lain gak dibahas karena gak ada amalannya, buat apa dibahas? Dan ada yang beramal dan itulah nawasih, karena dia memiliki pengaruh, memiliki dampak, yaitu merubah hukumnya mubtada dan khobar yang asalnya itu rofa dan rofa dirubah, ada yang berubah rofa dan nasob, ada yang berubah nasob dan rofa, ada yang berubah nasob dua-duanya. Dah, itu ringkasan mubtada dan khobar dan juga nawasih yang memasuki keduanya. Selesai kita dari 6 marfuat dan insya Allah kita akan ambil masuk dalam bab tawabi, yaitu pengikut. Maka sebagaimana yang saya sebutkan, bab tawabi, bab pengikut ini netral. Dia enggak termasuk marfuat, enggak termasuk mansubat, enggak termasuk majrurat. Karena dia juga bisa marfu kalau sedang mengikuti marfu, dia juga bisa mansub kalau sedang mengikuti mansub, dia juga bisa majrur kalau mengikuti majrur. Maka dia netral. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala abwabu tawabi'i, bab-bab para pengikut tawabi. Maka di sana ada dua istilah, tabi dan matbu. Tabi itu yang mengikuti, yang belakang. Matbu itu yang diikuti alias yang de, yang depan. Jadi jangan kaget nanti kalau ada istilah tabi matbu. Tawabi ini adalah ekor, para pengekor, para pentaklid. Depannya nasob, ya ikut nasob. Depannya jer, ya ikut jer. Depannya rofa, ya ikut rofa. Depannya jazm, ya ikut jazm. Tawabi ini juga masuk nanti dalam bab jazm sebagiannya. Seperti atof, masuk. La tadrib zaidan, watadrib amron, itu masuk, masuk juga bab jawa, jazm, masuk juga. Maka tabi ini adalah pengikut, ngikut tok pokoknya. Dan tawabi ada 4, na'at, atof, badal, dan taukid. Sekarang kita mulai dari an-na'at, an-na'tu. Qala babun na'ti, bab na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Na'at itu dia itu mengikuti bagi man'ut. Ingat, di sana ada na'at dan ada man'ut. Ada sifat dan ada yang disifati. Na'at itu yang belakang, man'ut itu yang depan. Tabi matbu, na'at man'ut sama. Cuma na'at itu pakai masdar karena sifat. Bukan na'id, bukan na'id. Yang mensifati bukan, cukup dengan masdarnya saja. Tabi'un lil man'ut, dia itu mengikuti man'utnya. Jadi harus diingat ini istilah na'at man'ut. Ada istilah na'at man'ut. Mengikuti man'utnya dalam masalah rofa, nasob, dan khofat. Nanti, kalau na'at ini tidak ada ya, kalau na'at ini tidak ada jazm. Yang jazm itu nanti taukid sama atof. Badal, lupa saya. Nanti diikuti saja alurnya. Wa ta'rifi, dan juga bukan hanya dalam irobnya, tapi juga dalam pembuatannya, dalam sigo, dalam pembentukannya juga harus. Kalau man'utnya ma'rifat, maka na'atnya juga harus ikut ma'rifat. Wa ta'rifihi, ta'rif di sini ma'rifatnya. Kalau man'utnya itu ma'rifat, maka na'atnya juga harus ikut ma'rifat. dalam pembentukan katanya watang kiri, demikian juga dalam kalau ma'udnya nakiro, na'atnya juga harus ikut nakiro. Takulu, contohnya kamu katakan qoma Zaidun al-akilu, telah berdiri Zaid seorang yang berakal. Na'at itu artinya yang, na'at itu artinya yang. Waraitu Zaidan al-akila, dan saya melihat Zaid yang berakal. Wa marartu bi Zaidin al-akili, sama artinya berakal juga. Semuanya diartikan yang. Dalam catatan kaki pertama, qala Syinqiti rahimahullah, berkata Syinqiti rahimahullah, annatu qad qala dzawul albabi yatba'u lil man'uti fil i'rabi. Na'at itu telah dikatakan oleh para pemilik albab, para pemilik pengetahuan, maksudnya dikatakan oleh para pakar, bahwasanya dia itu mengikuti man'utnya dalam masalah i'rab, rofa, nasab, jar, ikut semua. Kadza ka fi ta'rifi wa tankiri, demikian juga ikut dalam masalah ma'rifah dan juga nakirohnya. Kadza ka ja'a Zaidun sahibul amiri, seperti contohnya ja'a Zaidun, telah datang Zaid sahibul amiri, yang dia itu adalah kawannya Bapak Amir, yaitu penguasa atau pemimpin. Kaja Zaidun sahibul amiri, sahibu di sini irobnya adalah na'at. Kenapa dia nakiro sedangkan man'utnya ma'rifah? Di sini sahibu itu mudhof, maka dia menjadi ma'rifah sekalian dengan mudhof ilaihnya. Karena kedudukan mudhof itu setara dengan mudhof ilaihnya. Itu nanti kaidahnya dalam ma'rifah dan nakirah. Maka sahibu di sini dia itu dihukumi ma'rifah karena mudhof kepada ma'rifah. Kecuali yang mudhof kepada domir, nanti enggak setara kepada mudhof ilaihnya. Itu makna baitnya Syinqiti. Anak tu kotola dahul albabi yatsmaul yatbaul ilmanuti fil irabi kada kafit ta'rif liwat tangkiri kaja Zaidun sahibul amiri. Saya kasihkan PR khobarnya anak tu di sini mana? Besok dijawab. Bagi yang faham, khobarnya anak tu di sini mana? Besok dikasih kertas hari Selasa insyaallah dan dijawab mana khobarnya anak tu di sini. Qala aqulu qala syari aqulu annatu fil lughati na'at, secara bahasa artinya adalah wasfu syai'i bima huwa fihi. Na'at itu adalah mensifati sesuatu dengan apa-apa yang dia itu ada padanya, maksudnya dengan sifat yang betul. Na'at itu adalah mensifati sesuatu dengan sifatnya, bima huwa fihi, dengan sifatnya. Min khairin au syarrin, baik sifat itu baik atau sifat buruk. Ini secara bahasa, karena na'at itu artinya sifat. Na'at itu artinya sifat. Baik itu sifat baik atau sifat buruk. Karena itu kalau dalam pembahasan asma wa sifat, dalam pembahasan ilmu asma wa sifat, wa nu'uti jalalihi wa nu'ut, sering itu nu'ut itu adalah jamaknya na'at. Na'at itu mufrad, nu'utun itu jamak. Makanya sering dibahas dalam asma wa sifat, karena na'at itu adalah sifat. Wa nu'utu jalalihi, gitu biasanya. Wa bil istilah, sedangkan dalam istilah ilmu nahwu, yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua macam, na'tun haqiqiyun wa na'tun sababiyun. Na'at haqiqi dan na'at sababi. Na'at sababi nanti akan dijelaskan insyaallah kenapa disebut sebagai na'at sababi. Fa na'tun haqiqiyun, maka na'at haqiqi Naat hakiki itu ya sifat kepada maut-nya secara hakikat. Itu naat hakiki. Contohnya Zaidun al-Akilu. Akil ini sifat ke siapa? Ke Zaid. Hakikat atau enggak? Hakiki atau enggak? Hakiki, ya wis. Itu naat hakiki namanya. Paham? Naat hakiki itu yang naat asli kepada maut-nya. Kepada yang disifati. Nanti kalau naat sababi, dia itu bukan sifat bagi si man'ud, tapi sifat kepada lain yang berkaitan dengan man'ud. Itu namanya naat sababi. Fana'atul hakikiyu, di sini akan diberikan ciri-ciri secara dohir. Kalau tadi kan definisi saya kan ciri-ciri secara batin. Fana'atul hakikiyu huwa maraf adomiron mustatiron ya'udu alal man'ud. Naat hakiki adalah apa-apa yang merofakkan domir mustatir yang kembali kepada si man'ud. Ingat, man'ud tadi yang mana? Yang de? Yang depan. Yang disifati. Nahu ja'a Zaidun al-Fadilu. Contohnya, telah datang Zaid yang mulia. Maka di dalam al-Fadilu, dia itu ada domir sebenarnya. Yang kembali kepada Zaid, yang dia itu mulia. Nah, dia itulah domirnya. Jadi ngartikan secara letter-letternya itu, Ja'a Zaidun al-Fadilu. Telah datang Zaid yang dia itu mulia. Maka di dalam al-Fadilu itu ada domir. Karena dia isim fa'il. Kembali kepada Zaid yang dia itu mulia. Fal fadilu na'atun hakikiyun li Zaidun. Maka fadil itu adalah na'at hakiki bagi Zaid. Wahuwa ismun fa'ilun. Wahuwa ismu fa'ilin. Dia adalah isim fa'il. Ya'malu amal al-fi'il, yang beramal amalannya fi'il. Yaitu bisa merofakkan fa'il. Isim fa'il merofakkan fa'il. Nah ini ngeluh sampean. Isim fa'il kok bisa merofakkan fa'il. Ya'malu amal al-fi'il fa'ya'far fa'ya'rfa'u fa'ilan. Maka dia pun merofakkan fa'il. Ya gini namanya ilmu bahasa. Jadi al-fadilu itu sebenarnya di situ ada domir. Yang dia itu mulia. Berarti ada dia, ada domir huwa berarti. Fa'ya'rfa'u fa'ilan. Maka dia pun merofakkan fa'il. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiru wa ya'udu ala zaid. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir. Di dalam al-fadilu, mustadirnya secara boleh, takdirnya adalah huwa, kembali kepada Zaid. Nah, ini namanya na'at hakiki. Sebenarnya gak perlu panjang-panjang. Na'at hakiki itu ya sifat bagi yang man'ud, gitu saja. Sekarang saya tanya, al-fadilu siapa yang mulia? Siapa sahab? Zaid, wes balik, mari, wes gitu saja. Maka dia adalah na'at secara hakiki, na'at asli. Na'at hakiki itu na'at asli. Kalau ditanya al-fadilu, ja'a Zaidun al-fadilu, siapa yang fadil, siapa yang mulia, Zaid, selesai sudah. Berarti dia na'at hakiki. Kalau yang ditanya yang fadil, fa'ilnya itu siapa, fa'ilnya fadil, siapa pelaku, siapa yang mulia itu, kalau baliknya kepada man'ud, kepada Zaid, selesai. Berarti ini na'at hakiki. Wa na'atus sababi, sekarang na'at sababi, huwa ma rafa isman dhahiran muttasilan bidhamirin ya'udu 'alal man'ud. Na'at sababi adalah apa-apa yang merafakan na'at, yang merafakan isim dhahir. Muttasilan, bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'ud. Nahwu, ja'a Zaidun al-fadilu abuhu, telah datang Zaid yang mulia bapaknya. Ini namanya na'at sababi, karena di sini fadil itu bukan na'at bagi Zaid. Sekarang saya tanya, ja'a Zaidun al-fadilu abuhu, telah datang Zaid yang mulia bapaknya. Siapa yang mulia? Zaid atau siapa? Bapaknya Zaid. Loh, berarti kan al-fadilu kan bukan na'atnya Zaid. Gitu loh. Tapi dia na'atnya sifat bagi sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, yaitu yang bersambung dengan domirnya Zaid. Maka dia dikatakan na'at sababi. Dikatakan sababi karena dia itu sebenarnya bukan mensifati Zaid. Bukan mensifati man'ut. Dia itu mensifati sesuatu yang berkaitan dengan man'ut. Yaitu bapaknya Zaid. Atau apa-apa yang berkaitan dengan Zaid, adiknya Zaid. Kalau contohnya itu Ja'al Fadil, Ja'al Zaidun Al-Fadilu Akhuhu. Jadi dia itu adalah bukan sifat bagi Zaid, tapi dia itu mensifati sesuatu yang berkaitan dengan Zaid. Gara-gara dia mensifati, perhatikan penjelasan ini. Mungkin sampean enggak dapati penjelasan ini di yang lain. Gara-gara dia mensifati sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, maka dia juga bisa menjadi sifat bagi Zaid. Sekarang saya tanya. Ja'a Zaidun al-Fadilu abuhu. Telah datang Zaid yang mulia bapaknya. Yang mulia siapa? Yang mulia siapa? Bapaknya Zaid. Kalau saya tanya, yang bapaknya mulia siapa? Zaid loh, balik nang Zaid toh. Jadi dia itu sebenarnya na'at kepada Zaid, tapi lewat perantara DC, ada tahapnya dulu. Makanya dikatakan sababi. Sajane, seharusnya sebenarnya dia bukan na'at bagi Zaid, tapi karena dia itu mensifati sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, maka dia pun bisa menjadi sifat bagi Zaid. Tapi bukan langsung, bukan secara hakiki, tapi memakai sebab, memakai perantara dulu. Contohnya tadi, saya tanya, Al-Fadilu, siapa yang Fadil, siapa yang mulia, Zaid atau bukan? Bukan Zaid, tapi bapaknya Zaid. Tapi siapa yang bapaknya itu mulia, siapa yang mulia bapaknya? Zaid, nah, balik, masih tetap balik nang Zaid. Gimana kalau gak balik nang Zaid, gak bisa jadikan na'at. Itu loh, makanya dikatakan na'at sababi, karena dia masih balik ke Zaid, tapi lewat perantara. Karena dia menyebut, karena dia mensifati sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, maka dia pun bisa dijadikan sebagai na'at bagi Zaid. Jadi kalau yang ditanya itu cuma Al-Fadilu, sifat mulia, ini bukan na'at ke Zaid. Tapi kalau yang semuanya, Al-Fadilu Abu, ini na'at ke Zaid, gitu loh. Makanya sabab pakai perantara Abuhu. Fadil ini bukan sifat kepada Zaid. Kalau enggak ada Abu, kalau enggak lewat perantara bapaknya. Makanya dikatakan na'at sababi karena dia itu mensifati kepada man'utnya itu tidak secara hakikat, tidak secara langsung. Pakai sebab, pakai perantara, pakai alat. Sabab secara bahasa itu artinya tangga, perantara. Sebagaimana ucapan Fir'aun, asbab as-samawati. Paham di sini? Besok insya Allah kita lanjut lagi ini masalah na'at sababi ini. Jadi sebenarnya kalau secara satuan Al-Fadilu itu bukan na'at kepada man'ut. Bukan na'at kepada Zaid. Karena yang mulia itu bukan Zaid. Mungkin di sini Ja'a Zaidun. Mungkin Zaid bisa jadi pencuri, bisa jadi perampok, bisa jadi orang fasik, tapi bapaknya itu mulia. Maka sifat mulia ini bisa dijadikan sebagai sifat kepada Zaid, tapi harus disebutkan yang mulianya itu siapa. Setelah datang Zaid yang mulia bapaknya. Gitu. Maka ini namanya na'at sababi. Dan dia adalah na'at kepada Zaid, yaitu keseluruhannya, karena ini menyingkap. Ini menyingkap Zaid. Zaid itu siapa toh? Zaid itu yang bapaknya mulia itu loh. Nah, gitu loh. Maka sebenarnya susunan Al-Fadilu Abuhu ini adalah menyingkap. Dia tetap menjelaskan kepada Zaid. Wong ini di sini memang ingin menjelaskan Zaid. Zaid itu siapa? Zaid itu yang mulia bapaknya, tapi bukan dianya. Jadi sebenarnya Al-Fadilu Abu secara keseluruhan dia itu adalah sifat bagi Zaid, tapi lewat perantara, lewat sabab, makanya dikatakan sababi. Karena pada dasarnya Al-Fadilu itu bukan sifatnya Zaid, melainkan sifat bapaknya. Tadi menjelaskannya gitu. Kalau ditanya Al-Fadilu siapa yang mulia, apakah Zaid? Bukan, melainkan bapaknya. Tapi kalau ditanya siapa yang mulia bapaknya, Zaid loh, balik ke Zaid gitu loh. maka susunan kata yang mulia bapaknya itu adalah na'at alias sifat bagi Zaid. Tapi kalau cuma yang mulia toh, bukan sifat bagi Zaid. Jadi kalau tanya, yang mulia, siapa yang mulia? Bukan Zaid. Tapi siapa yang mulia bapaknya? Zaid. Nah gitu loh. Paham? Kenapa disebut sebagai na'at sababi? Itu alasannya. Kalau na'at hakiki gampang, karena dia memang asli sifat bagi man'ud. Asli sifatnya si man'ud. Asli sifat bagi Zaid. Tapi kalau na'at sababi itu sebenarnya bukanlah sifat asli, bukan sifat keman'ud, melainkan melalui sebab, melalui perantara dulu. Karena yang di sini yang mulia bukanlah Zaid. Tapi kalau yang mulia bapaknya adalah Zaid, menjelaskan tentang Zaid, kalau yang mulia bapaknya. Tapi kalau yang mulia atau mulia ini adalah menjelaskan bapaknya Zaid. Tapi kalau yang mulia bapaknya ini menjelaskan tentang Zaid. Gimana, rumit toh? Nah itulah ilmu bahasa seperti itu. Makanya sampean kalau memahami bahasa Arab dengan sebenar-benarnya, insya Allah akan mudeng omongan itu sampai ke tulang-tulangnya. Kenapa? Karena tahu di sini mana yang mulia, siapa yang mulia bapaknya, siapa yang mulia bapaknya Zaid. Nah itulah fungsinya ilmu bahasa, supaya betul-betul faham dan nanti bisa memahami Al-Quran. Maka jangan putus asa, jangan lemah, tetap semangat untuk memahami ilmu nahwu ini. Kalau enggak paham sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, sampai enggak terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.